إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وسأريد الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الموضوع. Dan akan aku bawakan beberapa hadis yang sahih dan tegas seputar topik ini, yaitu taswir, masalah membuat gambar dan patung, ma'at ta'liq, diiringi dengan komentar di matayat soal yang mungkin untuk bisa disampaikan. Yang pertama, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, Allah berfirman, tapi hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluhu ka khalqi, dan siapakah orang yang lebih zalim, sebenarnya tentu tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mencipta sebagaimana ciptaanku. Beliau luku darotan, maka tidaklah mereka menciptakan semut. Beliau luku habatan, dan tidaklah mereka menciptakan satu biji gandum. Beliau luku syairatan, atau dan tidaklah mereka menciptakan satu biji syair gandum kasar. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, yaitu Mujahid dan kalangan tabi'in, untuk mengatakan bahasanya membuat gambar yang terlarang itu bukan hanya gambar makhluk hidup, namun gambar benda mati yang merupakan ciptaan Allah itu juga terlarang. Mujahid mengambil pendapat ini dari kata-kata waliyakluku habbatan awi yakliyakluku syairata, di mana dua benda ini adalah benda mati, benda mati namun ciptaan Allah. Maka pendapatnya Mujahid ini haram untuk digambar, namun jumhur fuqaha menyelisih beliau dalam hal ini. Maka menggambar benda, jika itu adalah benda mati ciptaan manusia atau buatan manusia, bangunan, rumah, berjalan, maka ini boleh dengan ijma, boleh dengan sepakat ulama. Ya, kalau benda mati ciptaan Allah, macam gunung, laut, ini diperselisihkan. Jumhur ulama mengatakan boleh digambar, bagaimana pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan kepada orang yang punya profesi sebagai penggambar, jika kamu tidak harus menggambar, maka gambarlah pohon dan yang lainnya yang tidak ada nyawanya. Namun pendapat seperti itu diselisihi seorang tabi'in, ulama tabi'in, yaitu Mujahid, yang mengatakan benda mati ciptaan Allah sudah tidak boleh digambar. Kesulitan pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha. Bagaimana berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan gambar yang terlarang adalah gambar yang bernyawa. Adapun waliyakluku habbatan atau waliyakluku syairatan, maka ini adalah kalimat yang menunjukkan betapa lemahnya manusia. Rasanya mereka itu tidak bisa punya kemampuan untuk menggambar atau menciptakan meskipun benda mati sekalipun. Kemudian Dalam hadis ini terdapat isyarat tentang illah kabar yang haram, yaitu miman zahaba yang tuku ka khalqi, orang yang mencipta bagaimana ciptaanku. Maka gambar yang haram adalah gambar yang berbentuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi gambar dan ukuran. Karena yang dimaksud mencipta sebagaimana ciptaanku dan dari sisi rupa dan gambar, bukan dari seluruh sisi. Karena tentu tidak ada satupun manusia yang bisa mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan punya nyawa, punya roh. Akan tetapi seperti di sini adalah seperti dalam sebagian sisi, itu dalam membentuk, membuat rupa dan bentuk. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat tentang gambar yang muharam. Ilahnya adalah mudahatun li khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tidak ada satupun yang lebih berat kezalimannya daripada para tukang gambar dan pembuat patung. Karena tatkala seorang itu membuat gambar dengan bentuk sebagaimana yang Allah ciptakan, berupa bentuk manusia atau binatang atau yang lainnya yang merupakan makhluk-makhluk yang punya nyawa, maka dia mudhahiyan li khalqillah. Maka musawir tersebut, orang yang membuat gambar tersebut, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah Rabb segala sesuatu, dan dialah yang memberikan rupa untuk seluruh makhluk, dan dialah yang memberikan pada seluruh makhluk tersebut roh-roh atau nyawa-nyawa mereka yang terwujud dengannya, yang ada dengannya kehidupan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ardh, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benarnya, bahasanya benar-benar Allah lah yang menciptakannya. Wastawarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rupa, memberi bentuk untuk kalian. Fa ahsana suwarakum, maka Allah berikan untuk kalian sebaik-baik rupa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khaliqul bari'ul musawwir, sesungguhnya Allah lah zat yang mencipta, al-bari' yang mencipta, al-musawwir zat yang memberi rupa. Maka di ayat sebelumnya di surat At-Taghabun, Allah katakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rupa yang terbaik untuk kalian. Maka semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan berasal dari Hasan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang isbal kainnya, dan kainnya menutupi kakinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mandikan kain. Maka orang tersebut beralasan, wahai Nabi, aku menjulurkan kainku, aku manjakan kainku karena kakiku cacat. Maka ku julurkan agar tidak kelihatan dan tidak nampak cacat di kakiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan orang ini. Dia beralasan, saya isbal tanpa punya niatan sombong, tujuan saya isbal cuma sekedar menutupi cacat, bukan karena kesombongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima alasan orang ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap katakan padanya, tinggikanlah kainmu, fa innakulla khalqallahi hasan, tinggikanlah kaimu, maka sesungguhnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Tsumma inna Allah tahadda, kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang mereka-mereka yang membuat gambar, yang berusaha untuk mudahata santihi, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang supaya mereka jadikan di gambar yang mereka buat roh, sehingga gambar tersebut bisa hidup. Bagaimana dalam makhluk yang mereka gambar, maka mereka gambar kucing misalnya, maka Allah tantang supaya mereka memberikan roh untuk kucing atau gambar kucing yang mereka buat, sebagaimana kucing yang mereka gambar itu hidup dan bisa jalan, bisa lari-lari. Maka kalimat setelahnya, falyakhluq darakan dan seterusnya, kata setelah al-Qur'an, hadza bayanun li'ajzihi, dalam kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan betapa lemahnya makhluk, betapa lemahnya orang yang membuat gambar, dan gagalnya mereka dalam upaya mereka, usaha mereka untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana mereka, orang-orang yang tukang gambar tersebut, lemah dan tidak mampu untuk mewujudkan dan menciptakan hewan yang punya nyawa, maka mereka juga lemah, tidak mampu untuk mewujudkan, menciptakan buah-buahan dan biji-bijian. Itulah yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, falyakhluqu habbatan, hendaklah diciptakan biji, yaitu biji gandum. Maka kalimat yang terakhir, falyakhluqu daratan dan seterusnya, dijelaskan oleh setelah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, adalah untuk menunjukkan lemahnya manusia. Maka janganlah manusia berupaya untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lemah, tidak bisa menciptakan makhluk yang bernyawa semacam darah. Darah maknanya semut. Lah makna yang dimaksudkan dalam bahasa Arab di masa silam. Sebenarnya makna darah adalah semut. Bukanlah makna darah di sini atom atau yang lainnya. Karena makna darah dengan makna atom adalah makna baru dalam bahasa Arab. Maka meskipun makhluk hidup yang demikian kecil, Allah katakan semacam semut, Allah nyatakan manusia lemah. Manusia tidak mampu untuk menyingkirkan Allah dengan membuat seekor semut yang kecil dan lemah. Jangankan makhluk yang bernyawa, yang tidak punya nyawa, satu biji gandum saja manusia tidak bisa. Maka kalimat ini adalah menunjukkan lemahnya manusia, sehingga jika manusia sadar kalau dirinya lemah, maka janganlah menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menunjukkan terlarangnya membuat atau menggambar biji gandum atau biji-biji yang lainnya, bagaimana istimbat yang dikeluarkan oleh Mujahid. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddu nasi 'adzaban yaumil qiyamah alladziina yudharruna fi khalqillah." Ini manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam hadis ini terdapat illah. Terdapat illah, tasvir atau gambar yang diharamkan, yaitu mudahatan li khalqillah, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada satu gambar itu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun ingat, menyaingi ciptaan Allah di sini bukanlah dari semua aspek bagaimana dimaklumi, kan, tapi menyaingi ciptaan Allah dari satu aspek, yaitu memberi gambar, memberi rupa. Maka gambar yang ada padanya illah yang disebutkan dalam hadis ini yaitu menyaingi ciptaan Allah, inilah gambar yang haram. Sedangkan gambar yang tidak memenuhi tidak ada bahasanya ilah sebagaimana yang ada dalam hadis ini, maka tentu tidaklah bisa dihukumi sebagai gambar yang haram. Maka di sini dalam dua hadis yang kita baca ini terdapat definisi gambar yang haram. Definisi gambar yang haram adalah semua gambar yang di sana menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mesti membentuk dan rupa. Jelasannya, maka dalam hadis ini terdapat cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa kerasnya azab dan siksaan untuk orang-orang yang membuat gambar pada hari kiamat dan betapa buruknya nasib akhir dan keadaan akhir mereka. Meskipun mereka hidup di dunia ini dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan mereka meskipun ketika di dunia mereka disebut fanani, disebut seniman, dan mereka dimotivasi untuk melakukan kemaksiatan mereka dengan berbagai bentuk motivasi, maka sesungguhnya mereka memiliki tempat kembali, nasib akhir yang menunggu-nunggu mereka jika mereka tidak bertobat sebelum mereka mati. Karena mereka dengan perbuatan mereka ini telah menyaingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menyukai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai gambar yang mereka buat. Mereka menggambar apa yang Allah ciptakan. Dan padahal mencipta itu adalah tafaroda bihi, adalah satu-satunya Allah, hanya Allah yang melakukan, karena dialah Al-Khalaqul Alim, zat yang mencipta dan lagi maha mengetahui. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu khalqihi, apakah mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu yang sekutu-sekutu ini bisa mencipta sebagaimana ciptaan Allah. Fatajabal khalqu alaihi, sehingga tersamarlah penciptaan bagi mereka, mana ini ciptaan Allah, mana ini ciptaan sekutu-sekutu mereka, jadi kabur. Kulillahu khaliqu kulli syai, katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dia adalah zat yang kita Al-Qahhar, dan zat yang maha perkasa, artinya apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang kita Allah kehendaki meskipun semua manusia menghendakinya maka tidak akan pernah terjadi. Itu makna Al-Qahhar. Dan dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya salah satu nama Allah adalah Al-Wahid. Maka nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahid. Demikian juga Ahad di surah Al-Ikhlas. Adapun al-fard, al-fardu, maka itu adalah bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita singgung ketika membaca bait syairnya As-Sam'ani. Namun boleh orang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah adalah zat yang tunggal dengan bahasa, dengan istilah al-fardu. Namun kalau yang berdalil itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, maka nama Allah adalah Ahad atau Al-Wahid. Bagaimana dalam ayat ini wa huwal wahidul qahhar. Kemudian di sini Allah katakan kulillahu khaliqu kulli syai, katakanlah bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, yaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu yang tercipta. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang tercipta. Demikian makna ayat ini menurut ahli sunnah. Dan Allah adalah pencipta segala sesuatu yang tercipta. Maka segala sesuatu yang tercipta, maka Allah yang menciptakannya. Tidak sebagaimana penafsiran Mu'tazilah yang menafsirkan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, karena kata mereka Al-Qur'an adalah syai'. Al-Quran adalah termasuk syai, sehingga Al-Quran adalah makhluk. pencipta segala sesuatu dan termasuk syekh adalah Al-Quran. Dan makna yang benar berdasarkan dalil-dalil yang lain, pertimbangan dalil-dalil yang lain, maka makna yang benar adalah makna dan penafsiran yang diberikan oleh Al-Sunnah untuk ayat ini. Ya, mereka mengatakan rasanya Allah dalam pencipta segala sesuatu yang tercipta. Perkataan Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hadis di atas, ya, dalam hadis di atas terdapat masalah, yaitu asyadunah di azabat, manusia yang paling keras siksaannya. Yang zahir hadis ini menunjukkan makna umum, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat nanti. Padahal kita mengetahui tentang orang kafir lebih keras siksaannya daripada seorang muslim yang jadi tukang gambar. Namun zahir hadis menunjukkan manusia yang paling keras siksaannya, manusia di sini umum mencakup muslim dan kafir. Maka berkaitan dengan makna asyadun nasi adaban yaumul qiyamah, maka An-Nawawi menjelaskan tentang beberapa penjelasan untuk makna hadis ini agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang bukan betapa kerasnya siksaan. Sebabnya manusia yang paling keras siksaannya adalah orang kafir, dan muslim yang punya maksiat semisal melakukan taswir, membuat gambar, itu tentu lebih ringan siksaannya dibandingkan orang kafir. Maka para ulama memberikan penjelasan agar tidak terjadi kontradiktif, agar pemahaman kita tidak hancur. Bila ada yang menjelaskan ayat ini atau hadis ini mahmulun, kita tafsirkan, kita pahami, berlaku untuk orang yang membuat gambar dengan tujuan supaya gambarnya disembah. Orang yang membuat patung atau gambar dengan tujuan supaya gambar dan patungnya disembah. Maka yang dimaksud, sehingga yang dimaksud dengan tukang gambar dalam hadis ini adalah pembuat patung dan semacamnya. Maka orang yang memproduksi patung untuk disembah, fa'al kafirun, maka ini adalah orang kafir. Jika lupa, jika dikatakan orang yang paling keras bahwa dan orang kafir adalah manusia yang paling keras siksaannya dibandingkan orang yang beriman meskipun berlimang maksiat atau bid'ah. Maka di sini berdasarkan penjelasan sebagian ulama ini, pendapat pertama ini, maka kita lihat ulama mengkafirkan orang yang membuat patung dan patung tersebut dibuat setelah jadi nanti untuk disembah. Membuatnya menyebabkan batal Islam orang yang membuatnya, baik untuk disembah dalam arti disembah oleh dirinya sendiri atau pesanan orang lain untuk disembah oleh orang lain. Jadi ini tidak dikatakan supaya dia menyembahnya, namun litubat supaya disembah. Ya, fa'ilnya majhul. Kalau fa'ilnya majhul, itu judul umum. Maka boleh jadi yang membuat itu yang menyembah atau disembah oleh orang lain. Namun yang jelas, dia tahu ini patung dipesan, dibuat nanti setelah jadi untuk disembah. Boleh jadi dia menyembah atau orang yang lain yang menyembah. Maka ini dinilai kafir menurut pendapat ini. Pendapat ini mengkafirkan orang yang buat patung dan patung itu untuk disembah. Kemudian wakilah pendapat yang kedua mengatakan hukuman tersebut, yaitu manusia yang paling keras siksaannya, adalah berlaku untuk orang yang bermaksud dengan makna itu, yaitu makna yang terdapat dalam hadis, yaitu menyayangi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hal tersebut. Karena kafirun aidan, maka ini juga difonis dinilai sebagai orang kafir, sehingga dia mendapatkan siksaan yang keras sebagaimana siksa keras yang diberikan kepada orang kafir. dan akan bertambah siksaannya dengan berbanding lurus dengan bertambahnya kekafirannya. Maka pendapat atau penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya hadis ini berlaku untuk orang yang membuat gambar atau patung dan dia punya niat dan tujuan untuk menyanyi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin menampakkan, menunjukkan bahasanya gambar yang dia buat, kreasi yang dia buat itu lebih indah, rupanya lebih menarik daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih pantas kalau makhluk ini wajahnya semacam ini, dengan itu lebih ganteng, lebih cantik, lebih hebat daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika orang itu punya tendensi dan maksud semacam ini, maka dia yang dimaksudkan dalam hadis ini dan dikatakan dalam pendapat ini, penjelasan ini, bahasanya orang yang punya yang semacamnya adalah kafir. Maka di sini, maka pendapat ini mengkafirkan orang yang mencipta dengan menggambar dengan tujuan dan niat semacam itu, menyanyi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gambar dan bentuk yang Allah berikan pada makhluknya. Ada pun orang yang tidak punya maksud demikian atau tidak bermaksud dengan gambar yang dia buat adalah untuk disembah atau untuk menyayangi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah orang yang fasik, pelaku dosa besar dan belum kafir. Kemudian ada penjelasan yang lain yang saya jumpai di Jalilul Salihin, Saraf Riyadul Salihin, Saraf pertama untuk Riyadul Salihin. Bisa nanti dikatakan tentang makna hadis ini, bahasanya orang yang bukan gambar, jika dia adalah orang yang bertauhid, maka dia adalah orang yang bertauhid yang masuk neraka yang paling keras istilahnya. Dan jika dia adalah orang kafir, maka orang kafir yang jadi tukang gambar, yang jadi pelukis atau pembuat patung adalah orang kafir yang paling keras siksaannya dibandingkan orang kafir yang kafir namun bukan pembuat gambar. Dan nampaknya penjelasan ini yang lebih baik daripada beberapa penjelasan tadi. Maka jika dia adalah orang yang bertauhid yang masuk ke dalam neraka, maka orang dia adalah orang yang paling keras siksaannya di antara orang-orang bertauhid yang lain. Dan jika dia orang kafir, maka dia adalah orang kafir yang paling keras siksaannya di antara orang-orang kafir yang lain. Berkata Sa'd Rahman bin Hasan, penulis Fathul Majid, beliau mengatakan, "Idza kana hadza fi man sawara suratan," jika demikian hukuman orang yang membuat gambar sebagaimana rupa yang Allah ciptakan, sebagaimana rupa hewan yang Allah ciptakan, maka bagaimanakah dengan orang yang menyamakan makhluk dengan Rabb semesta alam dalam masalah ibadah? Jika demikian nasib orang yang menyamakan gambar yang dia buat dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah gambar, dikatakan sebagai orang yang paling keras azab dan siksaannya, maka bagaimanakah dengan orang yang menyamakan makhluk dengan Rabb semesta alam dalam masalah ibadah, sehingga dia berikan kepada makhluk tersebut salah satu bentuk ibadah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan semoga Allah merahmati keduanya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibn Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin fi an-nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam." Semua orang yang membuat gambar itu di neraka. Dan akan dijadikan dengan setiap gambar yang dia buat satu jiwa. Yang tukang gambar tersebut akan disiksa dengan jiwa tersebut di neraka. Maknanya artinya, sesungguhnya pada kiamat nanti akan didatangkanlah semua gambar yang digambar oleh orang ini ketika di dunia. Semakin dia banyak memproduksi gambar, maka semakin banyak kabar yang dia akan didatangkan ke hadapannya. Nah, kemudian akan dijadikanlah pada masing-masing dari gambar tersebut satu jiwa, yang jiwa tersebut akan dia akan disiksa dengan jiwa tersebut dalam jahanam. Baik gambar yang dibuat itu banyak atau sedikit ataupun banyak, maka dia akan diberi azab yang keras, yuqab, akan dikeraskan azab untuknya dengan dibuatkan bagi setiap gambar yang dia buat saksun, satu tokoh, satu ya, sesuatu, satu yang bernyawa, yang dia akan disiksa dengannya di jahanam nanti. Ini hukuman di akhirat untuk orang yang membuat tukang gambar yang pertama. Adapun hukuman yang kedua adalah sebagaimana di hadis berikutnya. Dia akan Bukhari dan Muslim rahimahumallahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan man sawara suratan kulifa ayan fukha fiha ruha wa laysa binafikhi. Dari Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membuat satu gambar, yaitu maksudnya gambar yang haram, meskipun di sini bentuknya mutlak sawar suratan nakirah didahului syarat, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang lain kita katakan karena siapa yang membuat gambar yang haram untuk digambar, maka dia akan dibebani, yaitu diberi hukuman dengan diperintahkan untuk meniupkan roh pada gambar yang dia buat, walai sebinafihin, dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan roh. Inilah hukuman yang kedua untuk orang yang membuat gambar. Maka ada dua hukuman di akhirat untuk orang yang membuat gambar. Wahatan awan akal, inilah jenis yang kedua berupa jenis kedua untuk azab bagi orang yang membuat gambar. Dan makna hadis ini adalah sudah sangat jelas, yaitu bahasanya orang yang membuat gambar akan dihadirkan di hadapannya semua gambar yang dia gambar di dunia. Kemudian dia diperintahkan untuk meniupkan roh pada masing-masing dari gambar-gambar tersebut. Wa anna lahu dzalika. Dan bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Anna di mana kaifa? Karena wahruhu min amri Rabbi, karena roh itu adalah urusan Rabbi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini, pembebanan ini adalah azab untuk orang yang membuat gambar ini, dan takdir, dan untuk memperlihatkan, menampakkan kepada dia bahwasanya dia itu lemah dan tidak bisa apa-apa. Karena orang ini, tukang gambar ini akan diberi beban sesuatu yang di luar kemampuannya. Tidak ada orang yang bisa meniupkan roh. Maka artinya dia akan terazab selamanya. Selama dia tidak bisa memberikan roh, maka dia tidak menjalankan perintah, maka dia akan diberi hukuman. Padahal tidak mungkin dia bisa memberikan roh, maka akan terus diazab dan dihukum. Sehingga di sini dalil yang menunjukkan betapa lamanya siksaan untuk orang yang membuat gambar. Dan hadis ini bertujuan Allah hendak menampakkan ketidakberdayaan orang yang membuat gambar. Tentang perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia, yaitu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan betapa lamanya siksaan untuk orang yang membuat gambar. Karena dia di neraka akan diperintahkan untuk memberikan nyawa untuk gambar yang dia buat, semua gambar yang dia buat. Jika dia tidak bisa, maka diazab. Dan tentu tidak bisa, hanya diazab. Disuruh lagi, tidak bisa lagi, diazab lagi ke demikian betul. Kemudian hadis berikutnya diatkan oleh Muslim dari Abu Hayyan. dia mengatakan bahasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, ala aba'atuka ala ma fa'atani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata kepada Abu Hayyan, maukah aku utus kamu membawa misi yang pernah aku bawa ketika aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu misinya, ala tada suratan ila pemastaha, tidaklah kau biarkan satupun gambar. Itu maksudnya gambar yang terlarang. Meskipun maknanya umum ini suratan di sini nakirah didahului nafi yang memberikan makna umum. Namun kita katakan berdasarkan hadis-hadis yang lain yang mentakhsis, maksudnya gambar yang terlarang yang di yang harus diubah adalah gambar yang haram. Maka di sini umum, namun kita khususkan dan kita katakan itu gambar yang terlarang berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tidak semua gambar itu terlarang. Maka orang itu akan memahami satu permasalahan dengan baik jika dia kumpulkan semua dalil yang ada. Jika orang itu cuma mau melihat dalil itu potong-potong satu atau dua hadis kemudian dibawa kemana-mana, inilah orang yang membuat inilah orang yang punya pendapat yang keliru dan menyimpang. Di dalam kebiasaan satu gambar, itu gambar yang telah ini ada kita praktis dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya tidak semua gambar itu telah hilang pemasaha kecuali kamu hapus atau kamu ubah bentuknya sehingga tidak lagi berbentuk dengan bentuk gambar yang terlarang. Dan janganlah engkau membiarkan satu kubur yang menonjol, yang tinggi, baik tinggi karena gundukan tanah atau karena diberi bangunan di atasnya, illa sawaitahu kecuali engkau ratakan. Dan sebagaimana catatan yang pernah kita sampaikan, yang dimaksud rata di sini bukan berarti rata sama dengan tanah di kanan dan di kirinya, akan tapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh kubur itu ditinggikan namun cuma sekedar berapa? Satu tingkat. Maka dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghapus gambar. Dan yang dimaksud menghapus gambar adalah mengubah gambar tersebut dari bentuk aslinya, diubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi bertahan dalam bentuknya yang asli yang menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis ini terdapat perintah untuk menghancurkan semua bangunan yang ditegakkan, yang didirikan, yang dibangun di atas tubuhan. Itu bentuknya adalah kubur, bentuknya adalah kubah. Demikian juga masjid yang dibangun di atas kubur. Menghadir diri dalil bahasanya masjid yang dibangun di atas kubur, masjidnya adalah masjid yang selayaknya dihancurkan. Berkaitan dengan masjid dan kubur yang ada di satu tempat, maka jika kubur itu duluan, maka masjidnya yang dihancurkan. Sebagaimana dalam hadis ini, ada kubur dulu, kemudian dibuat ditinggikan dengan ada bangunan di atasnya berupa masjid, maka masjidnya yang dihancurkan. Akan tapi jika masjid dulu kemudian kubur dimasukkan di dalamnya, maka kubur ini yang dibongkar dan dipindahkan. Maka bangunan, ada perintah menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kuburan berupa kubah, masjid atau yang lainnya yang merupakan fenomena-fenomena wataniyah keberhalaan. Dan hadis ini dalil bahasanya gambar yang terlarang, demikian juga bangunan di atas kuburan adalah sebuah kemungkaran yang menjadi kewajiban para penguasa untuk menghilangkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali untuk menghancurkannya. Demikian juga Ali ketika jadi khalifah mengutus Abu Hayyan untuk menghancurkannya. Maka tugas pemerintah, di antara kewajiban pemerintah adalah memberantas kemungkaran. Dan di antara memberantas kemungkaran yang jadi beban dan kewajiban pemerintah dan penguasa, dan kemungkaran dalam bentuk gambar-gambar dan patung-patung yang ada di tempat umum yang nampak, demikian juga ya, bangunan-bangunan yang ditinggikan di atas kubur. Bukannya malah menyemarakkan kubur-kubur ini dengan dijadikan sebagai objek wisata, namun seharusnya tugas pemerintah adalah menghancurkannya, bukan malah mengembangkan dan melestarikannya, malah memugarnya dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki bangunan tersebut, bangunan yang haram yang jadi kewajiban mereka untuk menghancurkannya. Maka kewajiban untuk menghancurkan kemungkaran semacam ini adalah hak penguasa. Rakyat belaka tidak boleh mengubah kemungkaran dengan tangan dalam semacam ini, karena ini hanya akan memberikan motorot yang lebih besar daripada maslahat yang ingin diwujudkan. Maka dalam hadis ini terdapat perintah untuk biqabak ala, untuk menghancurkan dua sarana yang merupakan sarana penting untuk terjadinya kesyirikan, dan di antara jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah membuat bangunan di atas kubur. Maka hal ini menghancurkan kemungkaran semacam ini dan semisalnya adalah termasuk kemaslahatan agama yang paling besar, dan di antara bentuk untuk menjaga akidah kaum muslimin. Dan sungguh telah banyak di zaman kita, perbuatan membuat gambar dan menggunakannya. At-tasbir istimalu, at-tasbir artinya membuat gambar, istimalu itu artinya memanfaatkan benda yang bergambar. Maka masalah gambar itu ada dua masalah. Pertama, masalah membuat gambar, ini hukumnya haram jika terdapat gambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua adalah istimalu surah, istimal tasbih, yaitu memanfaatkan benda yang sudah terlanjur ada gambarnya. Yang untuk masalah ini, bagaimana dalam pertemuan yang telah kita jelaskan, bahwasanya menggunakan gambar itu menurut jumhur fuqaha dibolehkan dalam dua keadaan. Pertama, jika gambarnya utuh, tidak dipotong-potong, tidak dihapus. Tidak dihapus yang lain yang namun kotor, maka harus dihinakan, diinjak-injak atau yang lainnya. Namun jika tidak dihinakan, maka hanya gambarnya adalah gambar yang tidak utuh dan juga tidak lagi berbentuk gambar yang sempurna. Dan hakikat gambar adalah kepala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani di Sahihah, dalam hadis dari Imam Ahmad, as-suratu raksu, hakikat gambar adalah kepala. Demikian pula banyak terjadi di zaman kita memasang gambar dengan menggantung gambar di tembok atau menyimpan gambar yang merupakan gambar-gambar kenangan, suar tiskaria, gambar kenang-kenangan. Di ada catatan kaki, dibolehkan membuat gambar dalam kondisi-kondisi darurat, semacam membuat gambar li hafidhatin nufus, untuk KTP, buat jawazin safar, untuk paspor, wa ruhsatil qiyadati, dan SIM, izin untuk mengendarai kendaraan. Fa'inau yuktafar, maka adalah dicukupkan untuk membuat gambar dalam kondisi-kondisi darurat tersebut, dan jangan dilebarkan dalam masalah-masalah yang lain. Li'anna rukhasa tuqaddamu bidarurati, karena rukhsah itu diberi kadar sesuai dengan kadar daruratnya. Maka sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, bahwa Syaikh Thalib Fauzan di antara ulama yang mengharamkan foto dengan kamera atau fotografi, dan beliau memberikan pengecualian bahasanya membuat gambar dengan fotografi adalah haram dan dosa, kecuali dalam kondisi tertentu yang dikatakan dalam kondisi darurat untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor yang diwajibkan oleh pemerintah dan penguasa. Jika orang mau mau memiliki benda-benda tersebut harus menggunakan foto. Maka dalam kondisi ini maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kata beliau, jika foto tersebut untuk SIM, untuk KTP, untuk paspor, maka tidak ada dosa. Maka hilang hukum haram. Karena apa? Karena kondisi darurat. Gimana kalau KTP tidak ada fotonya? Kurang berfungsi. KTP tidak ada fotonya, SIM tidak ada fotonya, nama bisa gonta-ganti, lebih mudah untuk melakukan penipuan. Nah, sebagian ulama yang lain yang mengharapkan foto, Madrasah Mubin bin Hadi Al-Wazi rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan masalah semacam ini, semacam KTP, paspor, SIM. Maka beliau berkaitan dengan gambar atau foto untuk KTP dan yang lainnya, maka bagi kalian para rakyat tidak dosa, dosanya ditanggung negara. Presiden dan penguasa yang menanggung dosanya karena saya bikin aturan yang hal, yaitu mengharuskan foto di jasa, di ini, di KTP, di SIM dan sebagainya. Tapi kalau penjelasan saya setelah mudah, tidak ada dosa ya, karena ini kondisi darurat, jaga boleh, enggak ada dosa. Kalau belum biar mengatakan ada dosanya, dosa tidak ditanggung rakyat, dosa ditanggung yang bikin aturan. Demikian pula banyak di zaman ini bangunan di atas kubur, sampai-sampai hal itu menjadi perkara biasa. Maka hal ini disebabkan karena terasingnya Islam dan samarnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menonjol dan nampaknya bid'ah dan diamnya banyak orang-orang yang berilmu dan pasrahnya orang-orang yang berilmu, para ustaz dan kiai, kepada realita yang terjadi. Sehingga jadilah yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf di mayoritas mayoritas negeri-negeri kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kewajiban kita semua adalah mengingatkan dan memberi nasihat untuk Allah dan kitabnya, nabinya, dan para pemimpin kaum muslimin dan mayoritas kaum muslimin. Ini kutipan dari hadis Ad-Dinu An-Nasiha. Lillahi wali kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. Maka kewajiban kita untuk menyebarkan dakwah, memberikan nasihat dan peringatan, terlebih-lebih para dai yang mengajak pada kesesatan dan orang-orang yang melariskan kebatilan, itu jumlahnya banyak. Maka lakukan, maka harus ada upaya untuk membongkar kepalsuan mereka dan membantah kesesatan mereka dan mencerahkan kaum muslimin atau memberikan ilmu kepada kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin bahaya para dai yang mengajak pada kesesatan, sehingga kaum muslimin bisa mewaspadainya. Wafakallahu muslimin dan amal fi kitabi wa sunnati rasuli. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kaum muslimin agar beramal dengan kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan bagian ini. Allahumma alimna ma yasfa'una wa sfa'na fima ala sana wa sinna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Dalam larangan tasbih tadi ada yang berupa kabar, berupa kalimat berita. Apakah kalimat berita dapat menghasilkan hukum haram? Jawabannya tidak. Ini yang disebut dengan al-khabar bermakna al-insya. Ini dalam usul fikih disebut kalimat berita, namun maknanya adalah perintah atau larangan. Jadi satu hal yang ma'ruf di ilmu usul fikih. Di bab pembahasan tentang masalah amr atau di bab pembahasan tentang masalah masalah jumlah, biasanya jumlah itu ada khabar dan insya, dapat menjelaskan semacam ini. Bagaimana kerancuan sebagian orang tentang hadis, akan ada sekelompok orang dan umatku yang menghalalkan zina dan sutra. Hadis ini tidak mengharamkan musik karena hanya berupa kalimat berita. Bagaimana penjelasannya? Apakah kemudian zina tidak haram karena ini cuma kalimat berita? Tapi mengatakan akan datang di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang mengharamkan zina dan sutra dan khamar, kemudian alat musik. Apakah kemudian kita katakan khamar tidak haram karena ini cuma kalimat berita? Apakah kita katakan zina tidak haram karena ini cuma kalimat berita? Maka ada dalam ilmu usul fikih satu kaidah, ada kalimat berita yang maknanya perintah atau larangan. Dan yang jadi dalil berhadis tentang larangan musik ini adalah laistahilanna. Sungguh akan menghalalkan sekelompok dari umat. Berarti ini menunjukkan kalau itu bukanlah halal, namun haram. Jika kita menjumpai tempat maksiat seperti tempat pelacuran dan kita sudah minta izin kepada pemerintah untuk menutup tempat tersebut namun tidak diizinkan pemerintah, apakah kita diam saja walaupun kita punya kemampuan? Apakah ini termasuk taat kepada makhluk yaitu pemerintah dalam hal maksiat? Kalau dikatakan akan dengan mudarat yang lebih besar, apa kira-kira mudarat yang akan muncul dengan menundukkan tempat pelacuran? Madrot yang akan muncul adalah yang namanya tempat pelacuran itu mesti punya para pendukung-pendukung tempat ini, ya, ada para preman-preman dan sebagainya, orang-orang bayaran, orang pembunuh bayaran dan sebagainya. Maka jika ada orang yang nekat, lokal tempat pelacuran sudah masuk, sudah dia berantak, berantik, maka mungkin boleh jadi ketika dia bikin serangan ini berhasil membentuk tugas dan pembalasan dari mereka-mereka. Mereka akan menyiapkan pasukan yang lebih besar, mereka akan menyiapkan orang-orang bayaran untuk kemudian pasang target siapa yang dan menyelidiki siapakah para pelakunya ini, dan mereka akan bikin pembalasan. Nyawa dibalas nyawa, obor akhir dibalas obor akhir. Ini kan berarti para preman. Maka yang akan terjadi apa? Akan tumpah darah, kan? Jadi tumpah darah. Dan jika cuma mengobrak-abrik, maka itu cuma masalah bangunan. Sekarang bisa dihancurkan, besok dibangun yang lebih megah. Duitnya banyak. Karena itu tidak menghabiskan duit mereka pada mereka simpan pada di bank. Ini hancur, besok dibuat bangunan yang lebih megah. Maka itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Beda kalau yang menutup adalah penguasa, yang punya aparat, yang punya senapan, yang punya tank, mau ngeyel, dikirimin tank. Kalau lain sipil nggak punya senapan angin, nggak punya tank, nggak punya ini, nggak punya jet, nggak punya roket. Bikin masalah nanti akan terjadi perang. Punyanya golok, orang juga punya golok. Golok bisa dibalas dengan golok. Senapan angin bisa dibalas dengan senapan angin. Dan kalau penguasa yang nutup, enggak akan ada berani. Ngeyer, disediakan AK-47 dan seterusnya, dia teman. Maka satu hal yang patut diperhatikan, terkadang kita harus bersabar melihat maksiat. Berkaitan dengan masalah faedah amar ma'ruf nahi munkar, dengan sebagian keadaan kita harus punya sabar melihat maksiat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersabar melihat maksiat dan kemungkaran kesyirikan, bahkan maksiat yang paling maksiat yaitu syirik di hadapan mereka setiap hari selama puluhan tahun di Mekah. Sabar setiap hari kemungkaran yang paling muka di depan mata. Padahal kalau cuma ngantem niwa yang musik ini bisa cuma satu. Kalau cuma satu dua orang diantung bisa. Tapi apa dampak? Maka oleh karena itu maka Nabi dan para sahabat bersabar 13 tahun setiap melihat maksiat, bahkan maksiat yang paling maksiat di depan matanya sendiri, bahkan di Masjidil Haram, di dekat rumah Ka'bah, di samping Ka'bah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran yang dilakukan dan ini kemungkaran yang paling mungkar. Namun apa? Sabar. Maka terkadang kita punya kewajiban untuk sabar dan maksiat. Maka ini satu hal yang sering dilalaikan dan tidak dipahami oleh sebagian orang. Ya. Berkaitan dengan hadis-hadis tentang masalah ingkar muka, lupa dalam satu poin penting dalam masalah ini adalah bersabar untuk melihat kemaksiatan. Kalau dia mau bikin tulisan ini bagus juga, bersabar melihat kemaksiatan. Wangkat, wow, bersabar melihat kemaksiatan. Pengen baca nanti. Alam bisa umum dengan mutlak. Umum dengan mutlak itu dibedakan oleh para ulama mutaakhirin. Di masa salaf tidak ada perbedaan antara umum dan mutlak. Setelah istilah umum yang mutlak, mutlak yang umum. Namun, bagaimana penjelasan Syaikh Abdul Aziz terkait di syarah dalam soal usul dan ilmu usul, namun secara praktek sebenarnya ulama salaf tidak membedakan. Namun secara istilah tidak ada pembedaan. Pembedaan itu datang di ulama-ulama belakangan. Apa yang dimaksud dalam hadinu an-nasihah, nasihah untuk Allah? Apa yang dimaksud dengan nasihah untuk Allah? Dalam hadinu an-nasihah, kita jumpai an-nasihah lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'imatil muslimina wa ammati. Maka di situ ada lima bentuk nasihah, nasihah kepada Allah, nasihah kepada Al-Quran, kepada kitab Allah dan kepada Rasul. Kemudian ada pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Nasihat untuk tiga yang pertama berbeda dengan nasihat untuk dua yang terakhir. Nasihat untuk dua yang terakhir maknanya adalah menghendaki kebaikan untuk mereka. Kita menghendaki kebaikan untuk penguasa. Bentuknya apa? Kita taat pada penguasa. Kita doakan penguasa agar Allah berikan taufik, agar Allah berikan padanya pembisik-pembisik yang orang-orang baik dan seterusnya. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin. Dengan menyayangi mereka, kemudian mengucapkan salam kepada mereka, memberikan nasihat dan teguran ketika mereka keliru, membantu mereka, menghilangkan kesusahan mereka jika tidak mampu membantunya, dan seterusnya. Adapun nasihat dalam tiga yang pertama, maka maknanya adalah beriman dengan benar-benar iman. Beriman kepada Allah dengan benar-benarnya, beriman dengan kitab-kitab Allah dengan benar-benarnya, dan beriman dengan Rasul Allah dengan benar-benarnya. Apakah beda Al-Khalid dengan Al-Bari? Secara umum tidak ada perbedaan tentang hal tersebut. Namun sebenarnya alat-alat ada perbedaan namun sedikit Tentang beberapa sisi berkaitan dengan masalah Al-Khalid dan Al-Bari. Apakah dalam istilah senior dan junior dalam tulabul ilmi, dalam menuntut ilmu, apa yang dimaksud senior itu bermakna umum? Apakah pendahulu dalam menuntut ilmu? Apakah bermakna kedalaman ilmu? Apakah kewajiban senior terhadap junior dan kewajiban junior kepada senior? Jawabannya, ada istilah tersebut. Atau dengan bahasa lain, ada orang yang sudah lama ngaji dan ada orang yang belum lama ngaji. tentu tidaklah kita ingkari istilah semacam itu, karena itu sebuah kenyataan. Masa kita menolak kenyataan? Ada orang yang lama belajar dan ada orang yang baru-baru belajar. Maka istilah senior dan junior itu ada dan dikenal. Oleh karena itu para sahabat, kita ada sahabat senior, ada sahabat junior, ada kibar sahabat, ada kibar sahabat. Dan dalam masalah menuntut ilmu yang dimaksud senior dan junior adalah yang dimaksud adalah kelamaan dalam masalah menuntut ilmu. Seorang yang selama menuntut ilmu, yang tentunya pada umumnya sudah memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih mendalam, itulah orang yang senior dalam menuntut ilmu. Dan ada yang junior yang baru dalam menuntut ilmu. Kewajiban antara senior dengan junior, kewajiban orang yang sudah lama menuntut ilmu, yang sudah punya banyak pengetahuan, ya membantu orang-orang yang belum lama belajar dan mengarahkan mereka. Dan kewajiban orang yang junior dalam masalah menuntut ilmu adalah menghargai orang yang lebih berilmu daripada dirinya, meskipun boleh jadi lebih muda daripada dirinya. Menurut orang yang lebih berilmu, maka kita hormati ilmunya. Bagaimana hukum membuat robot yang mirip dengan makhluk? Jawabannya asuratu arafu. Jika robot ini tidak ada kepalanya, jangan masalah. Apakah gambar di baju termasuk hal yang dihinakan? Jawabannya tidak. Gambar di baju itu bukan bentuk penghinaan, bahkan bentuk pemuliaan. Oleh karena itu para caleg terpasang gambarnya di kaos-kaos. Apakah para caleg itu mau dihinakan? Enggak kan? Mau dimuliakan? Maka dia bikin gambar di kaos-kaos ini menunjukkan bahasanya itu bukan penghinaan. Bagaimana cara membedakan satu hal termasuk perkara jahiliyah ataukah termasuk sunnah muttaba'ah? Pada hakikatnya sunnah muttaba'ah adalah umur ibadah, umur ta'abudiyah. Perkara-perkara ta'abudiyah, maka ini adalah sunnah muttaba'ah. Kemudian yang kedua, ada juga sunnah muttaba'ah dari perkara jahiliyah, yaitu sifat-sifat yang ada pada perkara jahiliyah yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah makan masalah jahiliyah. Enggak ada Quran, enggak ada hadis yang orang dan makan sendiri. Perkara jahiliyah. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan sifat-sifat tertentu dalam masalah makan. Diperintahkan membaca doa sebelum makan, setelah makan, dan pakai tangan kanan. Maka ini adalah perkara yang sunnah mutaba'ah dalam perkara jahiliyah. Nah, jika tidak terdapat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sifat-sifat tertentu dalam perkara jahiliyah ini, maka pada asalnya adalah tidak disyariatkan untuk diikuti dan dipelajari. Misalnya masalah makan, piringnya Nabi bentuknya kayak apa, atau kemudian gelasnya Nabi tetap buat dari kayu atau terbuat dari ini. Wah, saya tak cari piring dari kayu. Kenapa? Mau ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sunah mutabaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan buatlah piring dari kayu, makanlah piring dengan piring di atas kayu, piring kayu dan seterusnya. Lalu Nabi memerintahkan makan dengan tangan kanan. Maka ini sunah mutabaah. Namun perkara ini jahiliyah ini, perkara makan ini, seandainya tidak kita jumpai dalil yang menunjukkan kalau itu disyariatkan untuk diteladani, maka pada asalnya adalah tidak diikuti. Namun tergantung perkembangan zaman dan keadaan masyarakat. Bagaimana kemungkinan namanya orang yang beralkohol? Pada saya memang lebih meringan, sedangkan minyak wangi non alkohol bau wanginya tidak tahan lama. Ini karena minyak wangi murah. Coba non alkohol namun dia mahal ya. Nah. Maka minyak tentu daya tahannya lebih lama. Alat melihat memakai minyak wangi non alkohol bukan satu hal yang terbaik dalam perkara keluar dari khilaf ulama. Karena minyak wangi beralkohol itu diperselisihkan oleh para ulama muhaddirin. ada yang mengharapkan bahkan dengan pengharapan yang keras, ya. Dan ada yang tidak, ada yang mengasih rincian dan seterusnya. Ada yang mengharapkan pada Syaikh Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, katakan hukumnya haram karena khamar itu adalah najis, dan ini alkohol itu khamar, sehingga tidak boleh memakainya karena itu berarti najis. Yang keras ya, ada yang lebih keras lagi, saya mengambil dari Al-Wadi'i, memakai paku beralkohol besar-besar mendapatkan lana, mendapatkan lana dan besar-besar. Kenapa? Karena ada beberapa alkohol itu khamar, namun khamar itu tidak najis. Akan tetapi alkohol itu khamar, dan orang yang pakai minyak wangi alkohol itu buat membawa khamar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tentang khamar itu 10, termasuknya adalah hamiliha, orang yang membawa khamar, dan termasuk membawa khamar adalah orang yang mengeluarkan minyak wangi beralkohol itu, kata beliau membawa khamar. Maka termasuk dalam hadis Nabi melaknat 10 hal berkaitan dengan khamar, salah satunya membawa khamar. Maka termasuk perbuatan yang terlaknat orang yang mengeluarkan, berdasarkan menurut fikih beliau, termasuk perbuatan terlaknat alias dosa besar nyemprotkan parfum beralkohol ke badan dan ke baju. Dosa besar, dapatkan laknat. Kalau tadi saya Abdul Aziz Nubar haram karena ini adalah najis. Ada juga dengan tafsir semacam Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia katakan ya kalau alkoholnya sampai derajatnya, campurannya dalam derajat tinggi sehingga itu jadi khamar, karena alkohol belum tentu khamar. Kalau dalam persentase tertentu tidak tinggi, maka jadilah khamar, maka di sini tidak boleh. Dan kalau persentase rendah sehingga tidak tertentu sebagai khamar, dan cuma sekedar alkohol, maka itu dibolehkan. Maka kalau kulihat meninggalkannya adalah satu hal yang lebih utama dan lebih baik dalam rangka khurud dan khilaf, dalam rangka meninggalkan persisian, menghindari persisian ulama tentang masalah ini. Bagaimana kisah kelompok Murji'ah mengenai orang yang meninggalkan sholat? Ini jelas Murji'ah mengaku keyakinan bahwasanya amal badan bukan bagian dari iman, oleh karena itu sholat dan tidak sholat tidak termasuk dalam masalah iman. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, jika ada orang yang tidak sholat, kemudian diberi peringatan oleh pemerintah, diminta untuk tobat, jika tidak tobat, nanti kami penggal kepalamu, kemudian orang tersebut milih untuk dipenggal kepalanya daripada menjalankan sholat, maka siapa yang mengatakan orang yang dipenggal kepalanya gara-gara milih untuk lebih baik meninggalkan sholat daripada sholat, dia rela. Dia merelakan lahirnya demi prinsipnya tidak mau sholat. Maka siapa yang mengatakan orang ini terbunuh dalam keadaan muslim, maka telah ada pada dirinya subhat irja, ada pada dirinya akidah mursyidah. Karena yang benar, jika kondisi semacam ini Dipastikan dia telah mati dalam keadaan murtad, karena dia lebih memilih untuk memegang prinsip tidak mau sholat dan taruhannya meskipun leher taruhannya. Bahkan sampai Syaikh Al-Albani yang mengatakan memilih pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu belum sampai derajat kafir. Dalam kasus tadi orang yang memilih lehernya daripada lehernya hilang daripada sholat, maka sudah katakan mati dalam keadaan murtad. Siapa yang mengatakan orang yang semacam tadi mati dalam keadaan muslim, maka ada pada dirinya kata-kata terjadinya akhirnya murtad. Apakah hukuman gambar lebih keras daripada perbuatan membunuh, zina dan dosa besar yang lainnya? Ini jelas menggambar, membuat gambar dan termasuk besar-besar. Ada pun masalah lebih besar yang mana daripada ini dengan yang itu, maka itu berdampak berkaitan dengan motor, yang terjadi dengan hal ini. Yang jelas dosa besar yang besar karena syirik itu lebih besar daripada dosa besar yang tidak menjadi besar karena syirik. Apa aku gambar untuk tujuan pendidikan? Jika tidak memungkinkan kecuali harus dengan digambar, maka enggak masalah. Namun jika ada cara yang lain, maka seharusnya cara yang lainlah yang ditempuh. Bolehkah seorang memutus hubungan karena kecewa setelah tahu bahasanya sahabat SMS-nya selama ini ternyata lawan jenis? Bagaimana cara agar tidak terus kecewa? Jawabannya, kemarin bersahabat itu karena apa? Bersahabat itu karena apa? Jika memang mengharuskan untuk kemudian tidak perlu berhubungan karena tahu ini bukan orang yang selayaknya dia rajin berhubungan dengannya karena bukan apa-apanya, bahkan ibunya saja sama dia lebih banyak SMS ke dia daripada ibunya dan bapaknya. Maka jika memang maksudnya adalah maka di antara persahabatan adalah persahabatan terpisah karena Allah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Jika memang syariat menuntut harus terpisah, itu terpisah. Enggak harus berhubungan ya. Mengapa harus diteruskan berhubungan? Dengan itu maka tidak kecewa. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sesuatu yang menuju hal yang haram, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau tidak salah masjid kampus UGM dibangun di tanah bekas kuburan Cina, jawabannya masjid Nabawi dibangun di atas tanah bekas kuburan orang Muslim. Boleh kan? Terus masjid Nabawi tidak boleh. Kenapa? Karena isinya sudah dikeluarkan. Maka boleh membangun masjid dan boleh sholat di bekas kuburan dengan catatan kuburan yang telah dibongkar dan telah dipindah ya, apa yang menjadi isi di dalamnya. Kemudian sholat yang masjid yang di depan kiblatnya terdapat kuburan, bagaimana hukumnya? Hal ini berkaitan dengan masalah larangan sholat menghadap kubur. Dan ketika masjid itu berada di depan kubur, maka kemudian sudah terpisah dengan tembok masjid, apakah sudah dikatakan terpisah dengan tembok masjid apakah tidak? Pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana pendapat Al-Mukbil rahimahullah ta'ala, bahasanya jika kubur itu ada di sebelah masjid dan juga ada tembok antara yang menghalangi antara masjid dengan kubur, maka ini tidak termasuk sholat menghadap kubur. Maka sah sholat di dalam masjid. Karena ini sudah tidak lagi dikatakan menghadap kubur. Kamu jangan nanti buat yang membatasi antara itu dengan kubur. Saya mengatakan kalau ada pemisah lagi berupa tembok atau apa, kita katakan apa dalilnya? Apa dalilnya? Harus ada pemisah tambahan dan tidak cukup dengan pemisah berupa tembok. Tembok berarti. Apa makna wasilah pada doa setelah adzan? Wasilah dalam doa setelah adzan maknanya adalah kedudukan yang tertinggi yang ada dalam surga, yang tidak didapatkan kecuali hanya untuk satu orang saja dan nafilah orang yang mendapatkannya. Bagaimanakah hukum wanita yang mengikuti organisasi di kampus? Tergantung organisasinya. Tergantung organisasinya. Kalau organisasinya isinya baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah, ya kenapa bermasalah? Hukum segala sesuatu hukum al-asl fil asya hin, hukum asal segala sesuatu pada asalnya adalah boleh. Siapa mengharamkannya harus mendatangkan dalilnya. Tapi kalau ada hal-hal yang bermasalah di sana, organisasinya campur baur laki-laki dengan perempuan, maka ini bermasalah karena faktor-faktor ini. Namun pada asalnya jika itu adalah organisasi yang bisa dikatakan perempuan atau laki-laki dan perempuan, ini adalah organisasi perempuan saja, kemudian di sana tidak mau lakukan hal-hal kebaikan, maka apa yang telah di dalamnya? Maka ini pertanyaan terlalu luas, tergantung bagaimana bentuk organisasi yang ditanyakan. bangunan-bangunan yang adalah hak penguasa untuk menghancurkannya. Bagaimana kalau penguasa kita non-muslim? Karena kebanyakan di antara kita tidak ikut memilih di pemilu. Apakah kalau tidak milih di pemilu kemudian jadinya penguasa non-muslim? Golput sudah lama, nyatanya muslim terus. Golput sudah lama berjalan, dan ternyata penguasanya muslim terus. Maka jika penguasanya non-muslim, ya tentu tidak mungkin hal tersebut akan dilaksanakan. Bahkan penguasanya muslim, muslim saja belum tentu dia melaksanakannya, karena dia tidak sadar dan tidak paham kewajibannya untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para penguasa. Namun kemudian mengidentikan kalau sebagian, tadi kan dikatakan sebagian ya, sebagian di antara kita itu tidak ikut milik, kemudian penguasanya jadi non-muslim, kita katakan mana buktinya? Apa hukum video? Tentang masalah gambar bergerak, maka gambar bergerak itu disebutkan oleh para ulama statusnya. Sebagian ulama melarangnya. Macam ya, saya mungkin dengar di Al-Wadi'i, kita mengatakan gambar bergerak itu punya hal gambar di televisi, video dan yang lainnya. Demikian juga setelah Al-Fawda termasuk yang mengharapkan gambar bergerak. Bagaimana di buku beliau Al-Ilam Finaf di Halal Wal-Haram, buku kritik beliau untuk buku Halal Haram itu Tordowi, kita beliau mengharapkan gambar bergerak. Namun sebagian ulama membolehkan gambar bergerak, dan itu bukan termasuk gambar yang terlarang. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW ini rahimahullah ta'ala. Karena gambar itu tidak ada bentuknya. Gambar yang terlarang adalah gambar yang ada bentuknya. Ada pun gambar yang ada di video, di ada keping, di CD dan yang lainnya, gambar di televisi, maka itu tidak ada bentuknya. Maka itu bukanlah gambar yang hal. Dalam bagaimana kita kalau di sini di dalam motif dan di beberapa tempat yang lain. Dan insyaallah pada pendapat kuat adalah ulama yang membolehkan gambar bergerak. Fotografi dalam masalah berita, misalnya Quran. Sebenarnya, sebagaimana kemarin kita sampaikan dalam masalah foto, pendapat yang paling kuat. Ya, itu tergantung tujuan. Jika memang ada manfaat dengan foto tersebut, maka ada masalah. Namun jika ada mudarat dalam foto tersebut, foto berita Quran, berita aktif, lebih joget atau sebagainya, ya tentu ini adalah foto yang terlarang. Ada seorang muslim yang meninggalkan salat karena ada ustaz yang mengatakan kepadanya bahasanya ibunya tidak sah karena di tangan dan kakinya ada gambar tato. Alasannya tinta tato masuk ke pore-pore kulit dan kulitnya dan kulitnya tidak dapat tersentuh oleh air. Yang pertama, tato adalah salah satu dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang tak ditato, termasuk wanita dalam dunia adalah laki-laki. Yang Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut perempuan karena yang suka mentato di mata Nabi adalah salah perempuan dalam rangka untuk berhias. Bagaimana sekarang juga lagi ngetren perempuan berhias dengan tato. Kemudian kalau orang itu sadar, kalau dia ada satu dosa dan dia bertobat, maka dia punya kewajiban untuk menghilangkannya jika memungkinkan dan tanpa mungkin membawanya juga. Akan tetapi jika tidak memungkinkan atau terdapat motor yang besar, nanti kemudian kulit akan melepuh karena kalau untuk hal ini, maka jawabannya adalah fattakullaha mustata. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, dan dia tetap berwudu dan salat, dan salat dan wudunya sah. Fattakullaha mustata. Bertakwalah kepada Allah semampu dan semaksimal kalian. Hukum menggambar organ tubuh dengan tujuan medis, bagaimana? Tergantung organnya. Kalau organ itu tangan, perut, kaki, tidak masalah. Tapi kalau organ itu kepala, maka hakikat gambar adalah, gambar yang terlarang adalah adanya kepala. Namun jika tidak memungkinkan kecuali harus gambar kepala, dan ini adalah untuk kemaslahatan, untuk satu hal yang maslahat, maka mudah-mudahan dimaafkan. Kalau organ itu luas, kepala apakah non kepala? Kalau non kepala tidak masalah. Jadi kalau kepala pada asalnya terlarang, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan harus digambar. Tidak bisa, tidak jelas, tidak ada manfaatnya jika tidak digambar. Nama Anu, apa hukumnya? Ada orang yang kasih nama Anu. Kalau pakai Al, maka ini berbahaya. Karena bisa maknanya adalah ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tanpa Al, Nu, insya Allah tidak masalah. Bagaimana cara memberi penjelasan kepada orang tua agar membolehkan untuk tidak isbat? Bagaimana jika tetap memaksa? Yang pertama dijelaskan dengan cara yang bisa dipahami. Sebagian orang itu menjelaskan namun dengan cara yang tidak dipahami. Orang tua itu orang awam, dijelaskan pakai dalil, enggak dong. Orang tuanya orang awam, enggak dong dalil, apa itu hadis? Enggak paham, dijelaskan pakai dalil. Itu malah gak paham. Tapi kalau dijelaskan gak pakai dalil malah paham. Misalnya seorang itu karena dia mengetahui orang tuanya itu awam, kalau dijelaskan, nah ini saya suka-suka kayak gini bu, ini lagi ngetren menurut saya, malah diterima. Ini lagi, wah ini yang trend itu malah kayak gini bu, malah diterima. Atau kemudian, wah ini lebih gaya ya. Malah diterima daripada dijelaskan, detail-detail. Malah kemudian perlu penjelasan panjang dari ujung-ujungnya, wah pokoknya tidak bisa. Maka, hendaklah orang itu berbicara sesuai dengan kadar akal, orang diajak bicara. Kalau orang itu tidak bisa diajak bicara dengan gaya semacam ini, ya turunkan gayanya. Gunakan gaya bahasa yang sesuai dan yang bisa diterima oleh akan mereka. Anjunata manazila. Salah satu kaidah dalam masalah muamalah berkaitan dengan manusia, bagaimana satu bagaimana kita bahas sebelumnya Abrah adalah anjunata manazila. Posisikan manusia bagaimana posisi mereka. Ada orang yang perlu gaya bicara yang tinggi, dalil semuanya Quran hadis. Ada yang jangan pakai Quran, jangan pakai hadis, mau pakai bahasa-bahasa logika, bahasa perasaan yang diterima. Kami dikucilkan di tempat kuliah karena manhaj yang kami pegangi nasihati agar tetap istiqomah. Sebenarnya adalah sebagaimana hadis perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan yang nanti hadisnya akan kita baca di Al-Irsyad, "Manita maka ridhona bi taqabbillah sallallahu alaihi wa asfatana ta'ari." Meminta masa kepada Allah yang sepertinya Rasulullah anhu wa'adhar anak anhu. Siapa yang mencari rida Allah meskipun orang itu banyak orang itu benci, mengamalkan rida padanya, ketolakan buat orang itu nanti akan rida kepadanya. Maka adalah orang itu istiqomah dengan jalan yang benar dan berakhlaklah dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama salaf. Maka kita bermanfaat secara utuh dalam akidah, dalam ibadah dan dalam muamalah dan berakhlak. Maka insya Allah maka orang itu akan menerima. Apa konsekuensi kalau Al-Quran dikatakan sebagai makhluk? Konsekuensi kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, tidak ada kehormatan pada Al-Quran. Allah bisa bantah saja. Ini bisa pantau. yang tidak ini bukan wahyu. Yang saya taati wahyu. Yang saya taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran itu makhluk, tidak ada kehormatan di dalamnya. Dan jika Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran sama tak ubahnya sebagaimana pohon jeruk, pohon mangga, semuanya makhluk semua. Tidak ada perbedaan antara ini dan itu. Sehingga nanti konsekuensinya tidak ada lagi halal dan haram. Bagaimana Jahmiyah yang mengatakan mengatakan Al-Quran itu makhluk, pada akhirnya kemudian jadi paham wahdatul wujud dan pada akhirnya tidak ada halal dan haram. Dalam rata surat tentang larangan mencaci maki para sahabat, siapa kalian dimaksud dalam hadis ini? Lantas tutup ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Seandainya kalian berimpak emas besar Uhud, maka itu tidaklah sebanding dengan setengah mur nya impak para sahabat. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah Khalid bin Walid. Ketika dia menjelak salah seorang sahabat senior, maka demikian yang dikatakan pada Khalid. Jika demikian untuk Khalid, bagaimanakah dengan orang yang kedudukannya jauh di bawah Khalid? Apa perbedaan antara Al-Malik dengan Al-Malik? Al-Malik artinya raja, dan Al-Malik artinya memiliki. Raja belum tentu memiliki dan menguasai. Belum jadi simbol di sebagian negara ada raja, kemudian tidak punya apa-apa. Yang punya kekuasaan adalah orang di bawahnya. Jadi yang masuk ini dan itu, itu cuma sekedar simbol pemegang satu negara. Namun ada orang yang memiliki dan dia bukan raja. Maka sifat Allah adalah Malik dan Malik, dan utuh pada diri Allah. Allah adalah raja dan Allah yang memiliki dan mengatur segalanya. Apa makna kudus dengan asalah? Kudus artinya maha suci dari segala kekurangan. Asalah maknanya adalah zat yang salam, selamat, bebas dari segala kekurangan, dan zat yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berhak untuk diberi keselamatan. Bagaimana dengan hukum gambar yang terdapat dalam buku-buku pelajaran seperti biologi dan kedokteran? Contohnya adalah gambar-gambar yang materi-materi yang bisa diajarkan tanpa menggambar-gambar yang terlarang, itulah seharusnya yang dilakukan. Dan jika tidak, maka jika harus ini tidak jelas tanpa gambar, maka boleh menggambarnya karena kondisi darurat. Adapun jika kita mau beli buku yang bergambar, maka jika tujuannya adalah isinya dan bukan gambarnya, maka boleh. Dan jika maksud pokoknya adalah gambarnya, sedangkan isinya itu sudah tambahan, ini tidak boleh. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di Kitab Mufid ala Kitab Tauhid tentang masalah hukum beli Quran. Maka beliau mengatakan, jika tujuan orang untuk beli Quran itu adalah berita yang ingin dia baca dan bukan gambar yang mau dia lihat, maka boleh. Namun jika tujuan pokoknya adalah lihat gambar-gambar cewek yang ada di Quran tersebut, sedangkan berita dia untuk tambahan, maka ini tidak boleh. Bagaimana kalau punya gambar-gambar atau kartun yang terdapat pada kaset, spray, sarung bantal, juga pada untuk film kartun. Kalau spray dan sarung bantal, insyaallah ini meskipun gambarnya itu enggak masalah karena ini adalah hina. Pada kaset demikian juga gambar yang dihinakan, maka ini dibolehkan. Ini terdapat jumhurul fuqaha. Maka bagaimana dengan gambar untuk film kartun? Maka jika gambarnya itu misalnya gambar hewan dan itu kartun adalah kartun untuk anak-anak, maka ini berkaitan dengan gambar untuk anak-anak yang kemarin telah kita bahas. Jadi gambar untuk anak-anak itu memang dibutuhkan untuk kepentingan anak-anak tersebut, untuk pendidikan anak-anak. Maka gambar dua dimensi hukumnya boleh, mimbabil aula. Karena gambar tiga dimensi boleh, tanya Aisyah saja boleh dalam rangka untuk pendidikan. Maka bagaimanakah dengan gambar dua dimensi? Maka mimbabil aula. Dengan catatan gambar ini manfaat untuk pendidikan dan perkembangan anak. Di Masjid Nabawi di Raudhah kita dianjurkan sholat dan berdoa. Katanya di situ ada makam Rasulullah. Raudhah itu bukan makam Rasulullah. Raudhah itu adalah baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yaitu rumah Aisyah dengan mimbar itu adalah raudhah. Maka raudhah itu antara rumah Nabi dengan dengan mimbar. Maka rumah Nabi tidak masuk. Dan di rumah Nabi ini, di rumah Aisyah ini ada makam Rasulullah SAW. Ini makam rumah Nabi tidak masuk. Karena yang namanya raudhah adalah jarak antara rumah Aisyah dengan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tidak berkaitan dengan masalah yang kemarin kita bahas, yaitu berdoa tinggal buku. Ini mungkin yang dimaksudkan pertanyaan semacam ini. Perlu diketahui bahasanya rumah Nabi tidak termasuk dalam raudhah. Bagaimana jika di dalam kamar terdapat boneka dan cover bergambar dan bed cover bergambar makhluk atau bergambar kartun? Kalau boneka, boneka ini untuk anak-anak boleh. Tapi kalau untuk anak kecil, tapi kalau untuk anak-anak gede, nah ini enggak boleh. Kalau boneka ini untuk anak-anak gede, maka hukumnya boleh. Bagaimana hadis Aisyah yang bermain dengan boneka-boneka perempuan? Tapi kalau untuk anak gede, maka ini berarti perlu segera menikah. Kalau sudah perlu teman tidur, perlu segera berpikir untuk menikah. Bed cover bergambar makhluk atau kartun, maka jawabannya ini adalah termasuk dihinakan, tidak masalah. Seandainya tidak dihilangkan, namun dihilangkan itu yang lebih baik. Apakah menggambar makhluk itu secara lengkap dengan kepalanya tapi bagian muka dipotongi, atau gambarnya berupa bayangan, sesuai gambar berupa warna hitam secara utuh tetap merupakan hal yang diperbolehkan? Tadi kita sampaikan asuratu arabu. Gambar yang terlarang adalah kepala. Maka jika kepala itu telah dihilangkan, tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk kepalanya, maka ini gambar yang dibolehkan meskipun utuh. Badan ke bawah itu ada, namun kepalanya tidak ada, atau kepalanya pada saja telah dihilangkan, maka ini hukumnya dibolehkan. Demikian juga gambar berupa bayangan. Insya Allah bukanlah termasuk gambar yang terlarang. Bagaimana bangunan yang dibuat di atas kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di atas kuburan Rasulullah ada kubah yang berwarna hijau. Ini dikenal dengan sebutan kubah hijau. Yang ini dibuat di zaman Utsmaniyah. Ini dibuat di zaman Utsmaniyah. Ketika berkuasa Daulah Utsmaniyah dan mereka lah yang membangun kubah hijau di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan berasal dari masa salaf. Maka orang tidak boleh berdalil dengan hal ini. Karena dalam perbuatan orang belakangan, dan perbuatan orang bukan dalil, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka apakah kubah ini selainnya dihancurkan, idealnya demikian. Namun karena mungkin wallah a'lam kenapa pemerintah Saudi tidak menghancurkannya, wallah a'lam mungkin karena pertimbangan maslahat, karena kemarahan, dikhawatirkan kemarahan umat Islam yang rata-rata orang awam dan akidah sunnah itu berulang berulang, namun mayoritas umat Islam itu asyairah. Mayoritas mencintai, mayoritas pemusuhin itu asyairah. Maka mereka akan membesarkan hal-hal yang tidak besar dan akan mempermasalahkan hal-hal yang tidak bermasalah. Mungkin karena dikhawatirkan timbulnya masalah semacam ini, maka itu jadi pertimbangan kenapa mereka tidak melakukan pembersihan dalam masalah ini. Mubah. Namun alam lihat perbuatan orang bukan dalil. Dalil adalah Quran dan Sunnah. Dan apakah ini seharusnya dihancurkan? Kalau mau mengatakan secara teori seharusnya dan selayaknya dan tidak, kita katakan selayaknya. Ada pertanyaannya, maka satu hal yang lainnya dihancurkan, dihilangkan, jika ada pertimbangan dan bukan motorot yang lebih besar, maka ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan untuk mengubah Ka'bah. Karena Nabi ingin Ka'bah itu dibuat utuh sehingga hijr itu masuk ke dalam Ka'bah, kemudian pintu Ka'bah itu ada dua, pintu masuk dan pintu keluar, dan pintunya itu tidak tinggi. Itu cita-cita Nabi, dan Nabi tidak melaksanakan karena khawatir maksudnya yang besar. Kemudian dan Kubah ini juga telah Ka'bah ini telah mengalami beberapa akhirnya sampai Khalifah mungkin Harun al-Rasyid atau yang lain bertanya kepada Imam Malik, gimana kalau kita hancurkan Ka'bah dan kita bangun sebagaimana apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Malik mengatakan, janganlah kau jadikan Ka'bah sebagai permainan para penguasa. Ini penguasa begini, kemudian akhirnya berubah begitu dan seterusnya. Maka akhirnya kemudian biarkanlah apa adanya sampai sekarang ini tidak diubah bagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertimbangan maslahat maslahat yang lebih besar dan bahaya yang dikhawatirkan jika hal tadi dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.